Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu amma ba'd. Ikhwan fi din, a'azani wa a'azakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan dalam Kitabus Shalah dari kitab Umdatul Ahkam karya Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala, yang mana pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan pembahasan hadis yang beliau bawakan dengan sanadnya sampai Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah lebih afdal dibandingkan salat sendirian dengan perbandingan 27 derajat. Dan kemarin kita sudah membacakan fawaid yang disebutkan oleh Syekh Abdullah ibn Abdurrahman Al-Bassam rahimahullahu taala selaku pensyarah hadis ini dalam kitabnya Taisir Al-Allam. Kemudian barakallahu fikum, kita masuk kepada hadis selanjutnya, masih berkaitan tentang keutamaan salat al-jamaah. Hadis yang akan kita baca adalah sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu wasallam bersabda. Yang punya kitabnya disimak. Ya, yang punya kitabnya disimak. Salatul rajuli fil jama'ati tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dhifa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat seseorang di dalam al-jamaah akan dilipat gandakan dibandingkan salat yang ia lakukan di rumahnya atau di pasarnya dengan tingkatan 25. Wadzalika, dan hal itu, annahu idza tawadda'a fa ahsana al-wudhu. Tatkala dia berwudu kemudian memperbagus wudunya. Tsumma kharaja ila al-masjid. Kemudian keluar menuju masjid. La yukhrijuhu illa shalah. Tidak ada yang mengeluarkan dia dari rumahnya menuju masjid kecuali salat. Lam yakhthu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah. Apabila seorang melakukan hal ini, yaitu dia memperbagus wudhunya, kemudian keluar melangkahkan kakinya menuju masjid, dan tidak ada niatan yang lain kecuali hanya karena sholat, maka tidaklah ia melangkah dengan satu langkahan kecuali dengan langkah tersebut illa rufi'at lahu biha darajah, kecuali akan diangkat untuknya, akan ditingkatkan untuknya dengan sebab satu langkah tersebut satu derajat. Wahutanhu khotiyah, dan akan dihapuskan darinya disebabkan langkah yang dia langkahkan tadi akan dihapuskan darinya satu dosa. Faida sholla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi madama fi musallahu Allahumma salli alaihi Allahumma gfirlahu Allahumma arhamhu. Dan tatkala orang ini salat, perhatikan, tatkala orang ini salat, maka malaikat akan senantiasa bersolawat kepadanya. Tatkala seorang hamba yang seperti tadi keadaannya, bagus wudhunya, kemudian menuju masjid, tidak ada yang mengeluarkannya di rumah kecuali salat, tatkala dia salat, malaikat akan senantiasa bersolawat kepadanya. Apa itu solawatnya malaikat? Yaitu ucapannya malaikat berdoa Allahumma salli alaihi, ya Allah pujilah dia. Yani ya Allah pujilah hambamu ini yang sedang sholat di hadapanmu ini, pujilah dia di hadapan makhluk-makhluk langit. Allahumma ighfir lahu, ya Allah, ampunilah dia. Allahumma arhamhu, ya Allah, kasih sayangilah dia. Wala yazalu fi salatin man tadhara as-salah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan seorang hamba senantiasa berada dalam keadaan salat tatkala dia sedang menunggu salat selanjutnya. Ikhwan fil din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung, memberikan targhib, memberikan penyemangat, memberikan motivasi kepada kita sekalian kaum muslimin agar semakin bersemangat di dalam menghadiri dan melaksanakan salatul jamaah. Dikarenakan keutamaan dan pahala yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk mereka, orang-orang yang melaksanakan salat secara berjamaah di masjid, keutamaannya sangatlah banyak. Di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis ini beliau mengatakan, seorang yang salat bersama jamaah dibandingkan seorang yang salat sendirian di rumahnya atau di pasarnya, maka perbedaan pahalanya adalah 25. Dalam hadis yang kemarin kita baca adalah 27. Lantas kenapa berbeda-beda? Apakah Rasulullah salah dalam menyampaikan atau rawinya yang salah dalam menyampaikan? Para ulama banyak pendapat dalam permasalahan ini. Kenapa dalam satu riwayat disebutkan 25? Kenapa dalam satu riwayat disebutkan 27? Para ulama menyebutkan ihtimalat, kemungkinan-kemungkinan yang ada. Akan tapi pendapat yang sampai sekarang masih ana pegangi, yaitu dahulu kala Rasulullah SAW diwahyukan kepadanya seorang yang sholat berjamaah maka pahalanya lebih 25. Dahulu kala. Kemudian turun wahyu kedua mengkhabarkan kepada Rasulullah SAW bahwasanya tatkala seorang sholat berjamaah maka pahalanya akan dilipat gandakan 27. Mananya ditingkatkan, ya. Di wahyu pertama Allah Subhanahu wa taala mengatakan ditingkatkan 25, dilipat gandakan 25. Di wahyu yang kedua Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat bersama jamaah dilipat gandakan menjadi 27. Nah. Dan hal itu masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah, pahala yang sangat besar. Yang mana makna dari pelipat gandaan pahala menjadi derajat yang disebutkan tadi dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Kata beliau, makna darajah wal juzuk, makna ditingkatkannya derajat dan bagian pahala tersebut adalah husul miqdari salatil munfaridi bil adadil madhkur lil jam'i. Kata Imam Ibnu Hajar rahimahullah tatkala menjelaskan maksud dari salat jamaah dilipat gandakan pahalanya menjadi 25, husul miqdari salatil munfarid, mendapatkan pahala orang yang salat sendirian dengan bilangan yang disebutkan tersebut, ya, mendapat pahala orang yang salat sendirian dengan bilangan tersebut. Maknanya apa? Seorang salat jamaah satu kali di masjid, permen karet. Ya, seorang yang sholat berjamaah di masjid satu kali, perbandingannya adalah seakan-akan dia sholat sendirian 27 kali. Seperti itu. Ya, seorang sholat di masjid secara berjamaah dua kali, berarti seakan-akan dia sholat sendirian berapa kali? Soal Indah Salman. Hah? Contohnya Zaid sholat berjamaah satu kali, maka seakan-akan dia sholat sendirian 27 kali. Kalau Zaid sholat berjamaah di masjid dua kali, berarti seakan-akan sholat berapa kali sendirian? Ayo matematikanya dimainkan. 54. Ya. Seorang yang salat berjamaah dua kali di masjid seakan-akan dia salat 54 kali sendirian. Ya, itu kata Imam Ibnu Hajar dan hal ini dikuatkan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah di mana beliau membawakan sebuah lafaz dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaati ta'dilu khamsan wa ishrina min salatil fardi. Itu syahidnya. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaati ta'dilu khamsan wa ishrina min salatil fardi. Salat berjamaah itu adalah sama pahalanya dengan 25 kali salat sendirian. Itu sebuah riwayat yang datang atau yang dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Kemudian masyarah hadirin rahimani wa rahimakumullah, tatkala Rasulullah alaihi salatu wasalam mengkhabarkan kepada kita sekalian akan besarnya pahala yang akan didapatkan tatkala seseorang salat secara berjamaah di masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah keterangan. Dan keterangan ini sangatlah penting apabila kita ingin mendapatkan derajat yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Wadzalik, dan hal itu dapat dicapai. Yani mendapatkan pelipat gandaan pahala menjadi 25 atau 27, ya. Itu dapat kita raih dengan apabila idza tawaddoa fa ahsanal wudu. Apabila seorang itu berwudu dan memperbagus wudunya. Perhatikan, tatkala seorang berwudu dan memperbagus wudunya, berarti di sini isyarat disunnahkannya berwudu di rumah tatkala kita berangkat ke masjid. Ya, hadis ini menjadi dalil akan disunnahkannya berwudu di rumah sebelum kita berangkat di masjid. Apabila asrama antum, contohnya asrama punya kamar mandi, masjid punya kamar mandi, berarti yang disunnahkan untuk antum adalah berwudu di kamar mandi asrama, bukan berwudu di kamar mandi masjid. Walaupun itu diperbolehkan, akan tapi yang lebih afdal, ya, engkau berwudu di tempat tinggalmu, ya, sebelum melangkahkan kaki menuju masjid. Fa ahsanal wudu, adapun memperbagus wudu adalah melakukan wudu sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan. Dan ini sudah dipelajari oleh antum sekalian dalam fiqih kitab Umdatul Ahkam, mungkin kelas 5 sudah belajar hadisnya Humran Maula Utsman bin Affan. Di situ dijelaskan tentang tata cara lengkap bagaimana Rasulullah sallam berwudu, ya. Dan itu harus kita ikuti apabila kita mengharapkan barakallahu fikum wudu kita adalah bagus, wudu kita adalah sempurna, yaitu sebagaimana Rasulullah SAW berwudu. Dan kata para ulama, fa ahsanal wudu, memperbagus wudu, di sini masuk juga padanya tayamum apabila terpenuhi syarat-syarat tayamum. Apabila terpenuhi syarat-syarat tayamum, tatkala seorang contohnya dia tidak mampu untuk menggunakan air dikarenakan sakit yang ada padanya, imma dia tidak mampu atau dia mampu akan tapi dikhawatirkan tatkala dia menggunakan air sakitnya akan lebih parah, maka dalam keadaan yang seperti ini barakallahu fikum seorang bertayamum dan itu masuk dalam hadis fa ahsanal wudu. Begitu pula tatkala seorang mengalami masa-masa kekeringan di mana air untuk berwudu sudah tidak lagi dapat didapatkan, hanya tersisa air untuk dikonsumsi minum, ya. Dalam keadaan ini seorang diberikan uzur untuk bertayamum. Nah, bertayamumnya dia itu juga masuk dalam keumuman hadis ini. Idza tawaddoa fa ahsanal wudu. Tatkala seorang berwudu, kemudian dia memperbagus wudunya. Setelah berwudu, masyur hadirin rahimakumullah, thumma kharaja ilal masjid. Kemudian, setelah berwudu, keluar menuju masjid. La yukhrijuhu illa sholah. Tidak ada yang mengeluarkan dia dari rumahnya atau tidak ada yang mengeluarkan dia dari asramanya atau yang tidak ada yang mengeluarkan dia dari tempat tinggalnya kecuali sholat, kecuali panggilan sholat. Tatkala dia datang menuju sholat asar, benar-benar yang membuat dia ke masjid adalah sholat, bukan karena ingin bertemu si fulan dan si fulan. Itu adalah niat selanjutnya. Adapun niat yang paling utama yang mengeluarkan dia menuju, dari rumahnya menuju masjid adalah sholat. Panggilan muadzin untuk menegakkan sholat. La yukhrijuhu illa sholat. Tidak ada yang mengeluarkannya kecuali sholat. Tatkala seorang melakukan hal ini, yaitu berwudu dengan baik dan keluar dari rumahnya, tidak ada yang mengeluarkan dia kecuali sholat. Lam yakhthu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah. Tidaklah dia melangkah satu kali langkahan kecuali dengan langkah tersebut akan diangkat untuknya satu derajat. Ya, akan diangkat untuknya satu derajat. Lam yakhthu di sini lam adalah salah satu al-jawazim dan yakhthu adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' majzum dengan lam di sini. Yang ana tanyakan adalah apa tanda jazm pada yakhthu? Apa tanda jazmnya yakhthu? Soal inda Salman. Hadfu harfil illah. Apa huruf illah yang dihapus di sini? Soal Hanifuddin. Apa huruf illah yang dihapus dalam lam yakhthu? Hah? Apa huruf illah yang dihapus dalam kalimat yakhthu tatkala kemasukan lam? Indagi azib alwaw, apa buktinya? Paham, wadhammatu qablaha dalilun alaiha. Baik, lam yakhthu khutwatan. Tidaklah seorang melangkahkan kakinya dengan satu kali langkahan illa rufi'at lahu, kecuali akan diangkat untuknya. Soal juga lahu, dhamir hu. Kembali ke mana ini? Kembali ke mana Farhad? Lam ya rufi'at lahu. Dhamir hu di sini kembali ke mana? Hah? Kembali ke mana ini? Soal inda Umar. Lam yakhthu khutwatan. Ia kembali ke mana? Masa kembali ke fi'il? Yakhthu kan fi'il. Kembali ke mana? Ya tuh. Ya. Idza tawaddaa fa ahsanal wudu. La. Sarul. Kembali ke mana? Ila rufiat lahu. Hu. Hah? Hisham. Salatul rajul. Salatul rajul. Jauh betul. Ke awal hadis berarti. Di awal hadis. Hah? Di awal hadis, yakin ya? Yakin? Mutakid? Baik, man indahu jawab falyarfa' yadah. Ha? Man indahu jawabun akhar falyarfa' yadah. Wal yujib. Man? Al-dhamir yarji ilal aqrab. Kepada dhamir mustatir yang ada pada dhamir mustatir yang ada pada yakhthu. lam yakhtu. Nah itu, di situ ada dhamir mustatir takdiruhu huwa. Nah ini dhamir hunya kembali ke situ. Ya. Lam yakhtu khutwatan illa rufiat lahu biha. Nah, lagi biha, apalagi biha? Ha, dhamir kembali ke mana ini? Dafa. Illa rufiat lahu biha. Ha, kembali ke mana? Hah? Yang keras dong. Kita jarak berapa meter ini? Fauzan. Hah? Apa? Af'al. Yang lain. Akhi Yasin. Illa rufi'at lahu biha khutwatan. Benar jawab khutwatan ya? Fauzan. Fauzan jawab khutwatan? Bukan. Ya benar khutwatan ya. Illa rufi'at lahu biha, hanya kembali kepada darajah. Illa kembali pada khutwa. Afwan, illa rufi'at lahu biha darajatun. Darajatun jadi? Jadi apa? Ibrahim. Illa rufi'at lahu biha darajatun. Darajatun jadi apa? Hah? Fa'il. Mana fi'ilnya? Fa'il pasti punya fi'il. Mana fa'ilnya? Mana fi'ilnya? Hah? Naibul fa'il, ya. Darajatun jadi naibul fa'il. Wa hutta anhu biha khathiah, dan akan dihapuskan darinya, yakni dari orang yang melakukan hal-hal tadi, berwudu bagus kemudian keluar masjid, dengan langkahnya akan dihapuskan satu dosa. Fa idza shalla, dan tatkala orang ini melaksanakan salat, yakni mulai bertakbir dari takbiratul ihram, lam tazalil malaikatu tusalli alaihi, maka malaikat akan terus bersolawat kepadanya. Yakni tatkala seorang itu salat, malaikat akan terus bersolawat kepadanya. Apa itu salawatnya malaikat kepada orang yang salat? Ditafsirkan dengan lafaz selanjutnya, madama fi musallah, selama orang ini berada dalam salatnya, malaikat akan bersolawat dengan ucapan Allahumma sholli alaihi, ya Allah pujilah dia. Ya, itu. Yakni maksud dari salawatnya malaikat kepada orang yang salat adalah doanya malaikat dengan doa kebaikan untuk orang tadi. Ya, ya Allah pujilah dia. Allahumma gfirlahu, ya Allah ampunilah dia. Allahumma arhamhu, ya Allah sayangilah dia. Berikanlah dia kasih sayangmu. Wala yazalu fi salatin man tadhara salah, dan seorang terhitung senantiasa dalam keadaan salat selama dia menunggu salat. Sebagai contoh, seorang yang melaksanakan salat maghrib, kemudian dia tidak keluar dari masjid, dia melakukan kegiatan-kegiatan syar'i sembari menunggu azan isya, maka aktivitas dia tadi setelah sholat maghrib sampai sholat isya itu bernilaikan pahala sholat. Berarti pahalanya sangatlah besar. Lantas bagaimana dengan seorang yang mengisi aktivitasnya dari sholat subuh sampai sholat duhur, ya, berjam-jam di tulis sebagai seorang yang sholat. Lantas bagaimana pahala orang yang menunggu sholat asar tatkala dia selesai melaksanakan sholat duhur? Ya, pahalanya sangatlah besar. Berjam-jam dia dihitung dalam keadaan sholat padahal dia tidak melaksanakan sholat. Masya Allah. Barakallahu fikum. Itu adalah lafaz hadis dari Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang keutamaan melaksanakan sholat secara berjamaah. Adapun fawaid dari Syekh Abdul Alu Basam, insyaallah akan kita sampaikan pada malam Rabu. Ya, insyaallah pada malam Rabu, dan ana ingatkan kelas 6 ke atas menghafalkan hadis Abu Hurairah dan disetorkan insyaallah di malam Rabu. Barakallahu fikum. Naktafi hadzal qadar. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.